Mitra bisnis, di dalam pilkada akhir tahun mendatang, KPU telah meloloskan pasangan suami istri yang mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota di Balikpapan. Lalu, untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa komentar Anda nih Mas soal fenomena ini? Iya, sebetulnya bukan pertama kalinya ya kita melihat politisi seperti mengangkangi aturan dan sistem yang kita buat. Dulu dibuat aturan awalnya hanya misalnya orang tidak boleh menjabat lebih dari 2 kali. Lalu kemudian kita lihat peristiwa orang bisa mengakali, tidak lagi menjadi incumbent tapi kemudian menjadi wakil. Dan peraturan tidak bisa membatasi itu. Sekarang yang terjadi baru lagi adalah ketika kemudian incumbent yang sudah 2 kali dan kemudian ada aturan baru, kerabat atau keluarganya tidak boleh mengikuti pilkada. Yang dilakukan adalah sebulan sebelum pendaftaran incumbent-nya mengundurkan diri, sehingga lagi-lagi peraturan seperti gagap menjawab seperti ini. Jadi memang ini khas politisi Indonesia, akal-akalan begitu ya. Yang terbaru lagi ya itu tadi, bahkan suami istri menjadi kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Ini kan menunjukkan memang pertama tidak ada kode etik dalam aturan yang kita buat dengan berbagai macam filosofi. Yang kedua kan dari sini masyarakat bisa melihat sebetulnya bagaimana para calon kandidat, para politisi termasuk partai politik menganggap bagaimana menerjemahkan apa yang disebut dengan jabatan. Bagaimana mungkin kita berharap ini dianggap sebagai sebuah amanah, sebagai sebuah pekerjaan melayani, ya ketika mereka bisa kemudian dengan berbagai macam cara mengupayakan politik kekerabatan, bahkan ingin suami istri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini kan menunjukkan bagaimana jabatan sepertinya memang diupayakan untuk mendapatkan kekuasaan di sebuah keluarga, mengakses sumber-sumber daya, dan ya tujuannya mohon maaf dengan segala hormat, ya berpotensi ke arah-arah yang negatif seperti apa yang kita sebutkan KKN. Itu secara umum yang saya bisa lihat. Yang harusnya dilakukan KPU, Mas? Seharusnya KPU, walaupun ada beberapa hal yang tidak tercantum secara eksplisit di undang-undang, itu bisa mengerti semangat undang-undang, filosofi yang ada dalam undang-undang, termasuk ketika ada suami istri menjadi wali kota, itu kan bagian dari politik kekerabatan. Walaupun tidak diatur secara eksplisit, harusnya KPU cukuplah memiliki akal sehat, sehingga tidak kemudian kita anggap menjadi bagian dari kong kali kong yang menyesatkan pilkada serentak nanti. Tapi yang menjadi dilema juga nih Mas bagi KPU, karena memang sampai saat ini tidak ada aturan yang mengikatnya, Mas Toto. Bukan tidak ada aturan, KPU bisa mengeluarkan peraturan dilandasi dengan semangat undang-undang. Itulah fungsi dari tafsir, itulah fungsi dari kemudian aturan KPU, surat KPU yang memang diperbolehkan dalam sistem ketatanegaraan kita, dilandasi pada tafsir terhadap apa yang ada di undang-undang. Dan tafsir itu tidak selalu berbicara mengenai apa yang ada dalam undang-undang secara eksplisit. Bagaimana kemudian KPU bisa mempelajari proses pembuatan undang-undang sehingga kemudian keluar kalimat-kalimat secara redaksional. Artinya, mereka harusnya mengerti filosofi dan semangat, misalnya ketika bicara dalam konteks ini politik kerabatan. Jadi menurut saya tidak ada alasan KPU. Saya pikir masyarakat awam saja kemudian bisa menangkap kok semangat dari aturan pembatasan politik kerabatan. Kenapa kemudian KPU tidak memanfaatkan hal itu? Kita sudah bicara bagaimana aturan-aturan ini kan dibuat salah satu untuk memperbaiki kualitas pilkada. Jelas kok politik kerabatan itu ditolak sebagai sebuah nilai-nilai yang berpotensi menjerumuskan pilkada menuju proses KKN. Dan seharusnya KPU melihat semangat itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat nih Mas selaku pemilih? Suka atau tidak, kita harus mengakui pemilih kita kan belum sepenuhnya rasional. Pemilih kita masih bisa dibeli kok, sebagian kita harus akui bisa dibeli dengan uang. Kadang-kadang juga bahkan tidak peduli ketika incumbent-nya bekerja dengan buruk, bisa dipilih lagi selama kemudian dalam jangka pendek ada pemberian pada masa kampanye. Jadi memang dalam situasi ketika pemilih kita masih berevolusi menjadi pemilih yang lebih rasional, ada aturan-aturan kan yang sengaja dibuat supaya kemudian ada rasionalisasi secara top-down untuk kemudian membuat pemilu kada tadi berkualitas. Salah satunya pembatasan politik kerabatan tadi. Terakhir, Mas Toto, himbauan Anda untuk KPU? Memang ketika kita mempelajari bahwa KPU seringkali akhirnya bermain di wilayah aman dalam menafsirkan undang-undang, seharusnya ke depan saya pikir undang-undang dibuat secara lebih detail, secara redaksional dibuat dengan secara lebih teknis, sehingga kemudian tidak ada tafsir yang bisa dipermainkan di wilayah abu-abu, baik oleh KPU ataupun oleh para kandidat yang memang memiliki niat tidak baik untuk bermain di wilayah abu-abu tadi. Demikian pengamat politik Yunarto Wijaya, saya Mandariska.